bersinar terang, ingatkan ku pada dirimu. Cahaya sinariku kan selalu hadir di mimpiku. Jika masih mungkin bisa merayumu, dengarlah pasti nafasku, ringilah kamu. Oh, oh, oh, oh. Mohon hiduplah dalam keagungan cintaku, takkan habis cahaya indahku. Seperti bulan yang tak pernah hilang walau sesaat, tapi sungguh cintamu tak buatku bagai lukisan indah. Jika masih mungkin bisa merayumu, dengarlah pasti nafasku, ringilah kamu. Oh,